Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yurda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran Tauhid dari kitab Tajridul Tauhid Al-Mufid karya Al-Imam Al-Maqrizi Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang disyarah oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Yang kita masih membaca muqaddimah dari pensyarah itu Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya, beliau mengatakan asyirku la yaghfiruhullahu man mata alaih. Syirik akbar tidak akan Allah ampuni pelakunya kalau dia mati dalam keadaan tersebut. Bainama laumatal insanu ala tauhid walakin indahu khatayu wa indahu dhunubun wa kabairu wa madhannatul maghfirah. Berbeda kalau seseorang matinya di atas tauhid, walaupun dia punya kesalahan-kesalahan, walaupun dia punya dosa-dosa atau dosa besar, maka dia punya kesempatan untuk diampuni. Wa aidan law udhiba fa inna ma'al mereka masuk neraka, maka tetap akhirnya akan ke surga. Wa la yakhludu finnar dan tidak kekal di neraka. Bainama al-musyriku mukhalladun fi an-nar, sedangkan orang yang melakukan syirik akbar dan dia belum bertobat dan dia mati, maka dia kekal di neraka. Allah Ta'ala katakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampuni dosa syirik. Dan Allah tidak ampuni, dan Allah ampuni dosa-dosa yang di bawah syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Waqala dan Allah Ta'ala katakan innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Orang yang melakukan syirik akbar kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang zalim, artinya orang-orang yang berbuat syirik tidak punya penolong. Surat Al-Maidah ayat 72. Ini dua ayat ini kalau bisa dihafal gitu. Surat An-Nisa 48 dan Al-Maidah 72. Karena dua ayat ini dua dalil atau dua ayat penting yang menunjukkan pelaku syirik akbar itu tidak akan diampuni. Andai kan dia mati dalam keadaan tersebut, maka dia kekal di neraka. Fal ablaghu min hadza anna man mata 'ala syirkil akbari fa innahu mukhalladun fi an-nar. Dan yang lebih urgen lagi untuk diketahui adalah orang yang mati di atas syirik akbar, maka dia kekal di neraka. Wa amman mata 'ala tauhid wa salama min asy-syirki fa innahu min ahli jannah. Adapun orang yang mati di atas tauhid dan dia selamat dari kesyirikan, maka dia pasti akan menjadi penghuni surga. Sawa'un 'afallahu 'anhu wa ghafara lahu wa dakhalahu al-jannah min ghairi 'adabin. Baik Allah ampuni dia dan dia masuk surga tanpa azab. Masuk surganya langsung, enggak mampir dulu. Aw anna Allah 'adzabahu fin-nar 'ala qadri dhunubihi, atau mungkin Allah masukkan dulu dia ke neraka sesuai dengan kadar dosanya. Thumma yukhrijuhu minan-nar wa yadkhiluhu al-jannah. Kemudian Allah pasti akan keluarkan dia dari neraka dan Allah akan masukkan ke surga selama orang ini masih punya tauhid dan tidak mati di atas syirik akbar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, beriman artinya bertauhid. Jadi dalam Al-Quran kata-kata amanu beriman ini sama dengan bertauhid, sama dengan berakidah yang sahih, itu sama. Orang yang beriman, orang yang bertauhid, orang yang berakidah yang sahih, dan tidak mencampurkan iman mereka dengan zulmin, dengan kesyirikan, maka bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Surat Al-An'am ayat 7 ayat 82. Al-dhulmu huna al-muradu bihi asy-syirku. Dhulmin dalam ayat ini maksudnya adalah kesyirikan. Ha'ula'i lahumul amnu, bagi mereka akan mendapatkan keamanan. Baik aman di dunia dan aman di akhirat, aman dari neraka. Amma man indahu syirkun falaysa lahu amnun. Adapun orang yang melakukan kesyirikan, maka tidak ada keamanan baginya. La fid dunya wa la fil akhirah. Tidak ada keamanan di dunia, tidak ada keamanan di akhirat. Hatta yukhlisal ibadata lillahi wahdah. Sampai dia mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada Allah. Berarti surat Al-An'am ayat 82 tadi itu dalil bahwasanya setiap orang yang bertauhid pasti akan berakhir di surga. Ya, ini perlu diingat-ingat. Al-An'am 82 itu dalil semua orang yang bertauhid pasti akan berakhir di surga, walaupun dia mampir neraka dulu, walaupun dia diadab dulu, tapi pasti akan berakhir di surga. Karena Allah Ta'ala katakan mereka lahumul amnu, mereka mendapatkan keamanan di akhirat. Ini tidak sebagaimana keyakinan orang Mu'tazilah dan orang Khawarij, yang mereka punya keyakinan orang kalau sudah masuk neraka enggak akan keluar-keluar lagi. Ini keyakinan Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Orang kalau sudah masuk neraka enggak akan keluar lagi. Memang ada beberapa ayat yang menyatakan demikian, ya. Di antaranya Allah Ta'ala katakan la yakhrujuna minha, mereka tidak bisa keluar dari neraka. Ya, maka itu maksudnya adalah orang-orang yang melakukan syirik akbar. Adapun orang-orang yang selamat dari syirik akbar, tidak melakukan syirik akbar dan mereka punya tauhid, maka pasti akan Allah keluarkan. Ya, bukan mustahil, bukan tidak mungkin. Dalilnya ayat ini dari surat Al-An'am 82. Wa nahnu al-ana baina aydina kitabun min al-kutubil mu'allafati fi tauhid. Dan yang ada di depan kita ini adalah salah satu kitab yang bicara tentang tauhid. Wa huwa kitabu tajrid at-tauhidil mufid. Judulnya kitab tajrid at-tauhid al-mufid. Tajrid artinya memurnikan, tauhid ya tauhid, mufid artinya bermanfaat. Memurnikan tauhid yang bermanfaat, manfaat buat kita. Lil Imam Taqiyuddin Ahmad bin Ali al-Maqrizi Asy-Syafi'i al-Misri, yang ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin Ahmad bin Ali al-Maqrizi, bermadzhab Syafi'i, berasal dari Mesir. Hadzal Imam tabahhara fil 'ulum wal funun. Ulama ini, yaitu Al-Imam al-Maqrizi, sangat luas ilmunya dan ilmunya. Wa kharajat lahu muallafatun katiratun ma'rufatun. Beliau banyak menghasilkan tulisan-tulisan yang banyak yang dikenal. Minha hadhil aqidah. Di antaranya kitab akidah ini yang berjudul Tajridut Tauhidil Mufid. Maka para ikhwan sekalian rahimah wa rahimahumullah, sangat bagus sekali kalau kita bisa memiliki tulisan yang kita wariskan untuk anak keturunan kita. Ya. Para ulama demikian, mereka semangat untuk menulis agar mereka punya amal jariah. Ya. Nabi mengatakan, "Idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Kalau manusia meninggal, maka akan terputus amalannya kecuali tiga. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Kata Al-Imam Nawawi, sedekah jariyah artinya wakaf. Kemudian wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Dan ini di ijewantahkan, diemblematisikan dalam bentuk tulisan, ya, dalam bentuk pengajian, okay? Semua orang yang menjadi pelopor kajian ini, andaikan pengajiannya langgeng terus sampai bertahun-tahun, walaupun pelopornya sudah meninggal, akan terus mengalirkan pahala. Demikian juga ceramah, ya, rekaman ceramah, buku, ini bentuk ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadi pahala jariah. Wa waladin salihin yad'u lahu, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Maka bagus sekali kalau kita punya tulisan, ya, yang bermanfaat, yang bisa kita wariskan, minimal kita wariskan kepada keluarga kita, kepada anak turunan kita. Sumiyah bil maqrizi nisbatan ila al-harati allati wulidat biha fi Misr. Beliau dinamakan al-maqrizi sebagai penisbatan kepada sebuah lembah tempat beliau dilahirkan di negeri Mesir. Yuqalu laha haratul maqarazah atau hayyul muqarazah. Yang lembah tersebut disebut dengan harrah muqarazah atau hayy muqarazah. Fanusiba ilaiha, kemudian beliau dinisbatkan ke situ. Ya, maka penisbatan itu kepada tempat lahir. Ya, kalau jenengan lahir di Sleman, maka antum as-Slemani. As-Sulaimani mungkin, ya. Kalau Sleman enggak bisa dalam bahasa Arab, ya. Mungkin Sulaimani. Kalau jenengan lahir di Bantul, Al-Bantuli, ya. Al-Bantuli bisa Al-Bantuli. Kalau jenengan di lahir di Solo, Surui. Seperti itu. Wa qata'a bi kutubi Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhihi Ibnu Qayyim rahimahumullah. Al-Maqrizi banyak sekali mendapatkan banyak manfaat, mendapatkan banyak pengaruh dari kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga murid beliau Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahumullah. Fi hadha sya'ni, dalam masalah ini, masalah akidah. Waktu bahasa min kutubihima fi hadhihi al-aqidati, dan beliau banyak mendapatkan perenungan dari kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dalam masalah akidah. Wa illam yusarrih bidzalika, walaupun beliau tidak menyatakan dengan terang-terangan. Kenapa? Limanin fi waqtihi, karena ada halangan di zaman beliau. Jadi di zaman beliau, di zaman Al-Maqrizi kan tahun 800-an. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim itu generasi sebelumnya, 700-an. Nah, ketika itu yang sedang tenar, yang sedang viral itu pemahaman Asy'ariyah dan ilmu kalam. Ya, sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Ya, akidah Asy'ariyah dan ilmu kalam. Dan mereka sangat memusuhi akidah salaf, sangat memusuhi akidahnya salafus saleh, akidah al-sunnah. Sehingga kalau ada yang menyampaikan akidah salaf, akidah al-sunnah, akan dimusuhi, bahkan bisa jadi ditangkap oleh pemerintah, bahkan bisa jadi dihukum, dipenjara, atau bahkan dihukum mati. Nah, sehingga di antara strategi dakwah adalah tidak menyebutkan label. Maksudnya saya ini dapat dari Ibnu Taimiyah loh. Ini sudah label Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Saya dapatnya dari Imam Ahmad. Yang ini dia kata strategi dakwah. Okay. Maka boleh kita gunakan strategi ini kalau kita dakwah di masyarakat. Ketika kita membawa label-label itu akan bermasalah, kita tidak perlu menyebutkan. Misalnya saya dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Andaikan label ini akan membawa masalah, gak usah disebutkan. Oh, saya muridnya misalnya Ustaz Atifi. Andaikan penyebutan seperti ini akan membawa masalah, gak perlu disebutkan. Sebenarnya dilakukan oleh Al-Maqrizi di sini. Al-Maqrizi banyak mendapatkan manfaat dari tulisannya Syekhul Islam Taimiyah. Tapi ada yang kata Al-Maqrizi sebutkan, oh, saya ini kagum sama Ibnu Taimiyah. So, Al-Maqrizi akan disebut apa? Wahabi. Zaman dulu belum ada Wahabi. Disebutnya Taimi. Nah, kamu ini pengikutnya Taimiyah. Kemudian nanti akan ditolak dakwahnya. Karena beliau tidak sebutkan terang-terangan. Fa inna mudhahirun 'alaihi annahu intafa'a bi mu'allafati Ibnu Qayyim rahimahullah. Padahal sangat jelas sekali beliau banyak mendapatkan manfaat dari tulisan-tulisannya Ibnu Qayyim rahimahullah. Waqtabasa minha, dan banyak mendapatkan dan banyak mengutip darinya. Hadza huwa al-Imam Taqiyuddin Ahmad bin Ali al-Maqrizi. Beliaulah al-Imam Taqiyuddin Ahmad bin Ali al-Maqrizi. Kana fi awwal hayatihi 'ala madhhab al-Hanafiyyah. Di awal kehidupannya beliau bermadzhab Hanafi sebagaimana mazhab kakeknya. Fama innahu intaqala ila madhhab Syafi'i. Kemudian beliau berpindah ke mazhab Syafi'i. Wa sara Syafi'iyyah, dan menjadi seorang ulama Syafi'iyyah. Pindah mazhab itu namanya tadfiq. Pindah mazhab namanya tadfiq. Dan ini boleh-boleh saja ya. Seseorang pindah mazhab boleh-boleh saja kalau dia melihat bahwasanya mazhab yang baru ini lebih memudahkan dia untuk memahami fikih. Ingat, mazhab itu hanya sarana untuk memahami fikih, untuk memahami dalil. Nah, ketika dirasa mazhab yang kedua ini lebih memudahkan saya, pindah, tidak ada masalah. Ini bukan seperti orang pindah partai, gitu, pindah ormas, bukan. Ini sekedar berpindah metode saja. Kemudian, walahu kutubun katiratun min ashhariha. Dan beliau punya banyak sekali kitab-kitab, yang paling masyhur adalah Al-Mawa'id wal-I'tibar bidzikril khathath wal-athar. Itu judulnya. Kemudian yang kedua kitab Hawadithud Duhur fi Madad Ayyam wasyuhur. Yang seperti ini, sepertinya ini kitab tarikh. Kalau yang sebelumnya kitab hadis. Falahu kutubun katsirah, beliau punya banyak sekali kitab. Mukfirun fit ta'lif, banyak sekali menulis. Mimma yadullu ala makanatihi fil ilmi rahimahullah, yang menunjukkan beliau punya peran yang besar dalam bidang ilmu rahimahullah. Ya, kita masuk pada matan kitab Tajridut Tauhid. Al-Imam Taqiyuddin Ahmad bin Ali al-Maqrizi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan basmalah. Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim sampai Ar-Rahim. Kalau bismillah saja namanya tasmiyah. Walaupun sebagai ulama ada yang menyamakan, ya, tasmiyah dan basmalah sama saja, seperti Syekh Abdullah bin Jibrin, sama saja kata beliau. Ya, bismillah ya, boleh bismillah saja, boleh sampai Ar-Rahim. Tasmiyah ya, boleh bismillah saja, boleh sampai Ar-Rahim. Nah, beliau memulai dengan basmalah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan di sini menjelaskan. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Perkataan bismillahirrahmanirrahim kalau kita terjemahkan artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu terjemahan ringkasnya. Tapi sebetulnya bismillahirrahmanirrahim ini luas sekali kalau kita kupas. Ini satu kalimat ini kalau kita kupas bisa beberapa jilid buku, ya, luar biasa. Tapi ringkasnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bada'al muallifu rahimahullahu kitabahu bil basmalah. Di sini penulis memulai kitabnya dengan basmalah. Li'anna bismillahirrahmanirrahim kalimatan azimatan, kalimatun azimatun tadadammanul isti'anata billahi azawajal. Karena bismillahirrahmanirrahim adalah sebuah kalimat yang agung yang di dalamnya terkandung minta tolong kepada Allah. Wa tabarruka bismihi, dan juga ngalap berkah, mencari keberkahan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wabiha tuftatahul umur, dan dengannya lah dibuka berbagai perkara. Jadi ada tiga alasan. Kenapa penulis memulai kitabnya dengan basmalah? Yang pertama, minta tolong pada Allah, isti'anah. Ya Allah, seolah-olah penulis mengatakan, ya Allah, dengan menyebut namamu ini, aku minta tolong. Mudah-mudahan engkau mudahkan aku untuk menulis kitab ini. Yang kedua, untuk tabarruk, untuk ngalap berkah, mencari keberkahan. Seolah-olah penulis mengatakan, ya Allah, dengan namamu mohon berkahi tulisanku ini. Kemudian yang ketiga, untuk membuka, ya, untuk membuka kitab, untuk memulai kitab sebagaimana nanti akan disebutkan, ini merupakan sunnah Nabi, membuka kitab, membuka tulisan, membuka forum dengan basmalah. Mufil hadir, ada sebuah hadir, kullu kalamin la yubda'u fi awwalihi bi dzikrillahi fa huwa abtar. Setiap perkataan yang tidak dimulai di awalnya dengan zikir kepada Allah, maka akan terputus. Terputus artinya terputus keberkahannya. Dalam lafaz yang lain, kullu amrin dzi balin la yubda'u bil basmalati. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa abtar, dia akan terputus. Namun masalahnya, di sini disebutkan hadis riwayat An-Nasa'i, hadis ini dipersisihkan derajatnya, ya. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini dhaif, lemah. Sedangkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan hadis ini hasan. Dan wallahu a'lam, sependek penelusuran saya, penelitian saya terhadap hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, dan tidak bisa terangkat menjadi hasan. Namun masalah memulai tulisan dengan basmalah, demikian juga memulai semua perkara dengan basmalah, ini adalah amalan yang sahih karena dalil-dalil yang lain. Kalau hadis ini dhaif, tapi dalil-dalil yang lain banyak. Ya, sebagaimana nanti akan disebutkan juga oleh beliau. Di antara dalilnya adalah Rasulullah SAW memulai setiap suratnya dengan basmalah, dan itu hadis satunya sahih. Nabi mengirim surat kepada para raja, kepada para pembesar, dan di setiap suratnya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan juga iktidaan bil Quran, meneladani Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah. Jadi meneladani Allah. Allah memulai setiap surat di dalam Al-Quran dengan basmalah. Nah, berarti dianjurkan bagi kita untuk memulai tulisan dengan basmalah. Ya, kalau kita kirim WA, bismillahirrahmanirrahim, tolong nanti anak saya dijemput di. Nah, ini contoh WA. Atau bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, saya mau pesan kue bolu dua loyang misalnya. Ini dianjurkan hukumnya. Dan juga dianjurkan mengucapkan basmalah untuk memulai semua perkara. Mulai kajian, mulai ceramah, mulai rapat, mulai nyalakan motor, mulai masak, apa lagi? Mulai kerja, mulai belajar. Ya, karena tadi tuftatahu kullu syai' al-umur, dengan bismillah kata beliau dibuka semua perkara, dimulai semua. Jadi dianjurkan untuk memulai setiap perkara dengan ucapan bismillah. Dan faedahnya tadi, kalau kita mulai dengan bismillah, itu adalah isti'anah, minta tolong, dan juga tabarruk, mencari keberkahan. Kalau dengan mulai kerja bismillah, maka seolah-olah dengan minta tolong kepada Allah, ya Allah, tolong mudahkan kerjaan saya. Yang kedua, jenengan minta keberkahan, ya Allah, tolong berkahi kerjaan saya hari ini dengan menyebutkan bismillah. Walidzalika kana katabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rasailihi. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memulai surat-suratnya dengan bismillah. Wa katabah Sulaiman alaihi salam lama kataba ila Bilqis malakata sadat. Mereka juga Nabi Sulaiman memulai suratnya pada Ratu Bilqis, ya, yang merupakan penguasa negeri Sabah, dengan bismillah. Falamma qara'at al-kitaba, ketika Ratu Bilqis menulis atau membaca suratnya Nabi Sulaiman, qalat li qaumihi, maka Ratu Bilqis berkata kepada kaumnya, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim, wahai para rakyatku, Ratu Bilqis, sesungguhnya sampai kepadaku sebuah surat yang mulia. Karena di sana ada bismillahirrahmanirrahim, dikatakan surat yang mulia. Innahu min Sulaiman, surat ini dari Raja Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan isinya bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin, dan isi setelahnya adalah, jangan engkau wahai Ratu Bilqis merasa sombong di hadapanku, dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Artinya masuk Islamlah kamu wahai Bilqis. Ini suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, surat An-Naml ayat 29 sampai 31. Sehingga ulama sepakat kalimat bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari ayat Quran, yaitu surat An-Naml ayat 30 ini, ya. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, bagian dari Al-Quran. Maka jenengan kalau lihat ada kertas di bawah ada tulisan bismillahirrahmanirrahim, jangan sampai tercecer, diambil, ya. Karena itu ayat Quran, ya, diambil, ditaruh di tempat yang aman supaya tidak terinjak-injak. Karena itu bagian dari ayat Quran. Walaupun setahunya tulisan bahasa Indonesia, ya, walaupun tulisan kita, tapi karena ada bismillahirrahmanirrahim maka dimuliakan. Kama dzakarallahu dzalika fi surat An-Naml, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Naml tadi. Fahadhihi al-kalimah yubda'u biha fil kutubi war rasail. Maka ucapan bismillahirrahmanirrahim ini hendaknya digunakan untuk memulai buku-buku, memulai penulisan buku, dan juga memulai penulisan surat. Ya, termasuk surat itu adalah yang kita kirim di WA, itu surat juga. Termasuk juga yang kita kirim di SMS, atau kita kirim di Telegram, atau yang lain-lain. Muqariftataha Allahu biha suara Qur'ani al-Karim, dan Allah pun memulai setiap surat-surat dalam Al-Quran dengan bismillahirrahmanirrahim. Kullu suratin ma'ada bara'atin tuftatahu bismillahirrahmanirrahim. Semua surat selain surat Bara'ah. Ada yang tahu surat Bara'ah? Surat apa? Surat At-Taubah. Semua surat selain surat At-Taubah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ijma' ulama. Ijma' ulama. Fayubtada bil kitabil azizi fi kitabatiha awwalan. Maka ini dalam rangka juga meneladani Al-Quran dalam penulisannya yang dimulai dengan basmalah. Sehingga dalil memulai tulisan dengan basmalah, pertama perbuatan Nabi, kemudian juga perbuatan Nabi Sulaiman, kemudian juga meneladani Al-Quran. Itu dalilnya. Kemudian Al-Maqrizi setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, beliau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau mengucapkan hamdalah. Ini hamdalah. Dan nanti setelahnya mengucapkan salawat. Nah, ini tiga komponen yang biasanya diucapkan di awal majlis. Bismillah, hamdalah, salawat. Nah, ini akan dibahas dalilnya di sini. Tsumma qala ba'daha, setelah itu Al-Maqrizi mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Atsna'u 'ala Allah subhanahu. Ini adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahunaka ba'du riwayat. Ada sebagian hadis. Kullu amrin di balin la yubda'u fihi bilhamdi atau ta'u. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan hamdalah, maka akan terputus. Kalau yang hadis tadi, la yubda'u bidikrillah atau la yubda'u bibasmalah, bilbasmalah. Kalau hadis ini, la yubda'u bilhamdi, tidak dimulai dengan hamdalah, maka at-ta'u akan terputus. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan An-Nasa'i. Nah, hadis ini juga diposisikan derajatnya. Syekh Al-Albani dan juga Syekh Shu'aib Al-Arda'ud mengatakan hadis ini dhaif. Namun sebagian ulama terdahulu seperti Ibnu Salah, seperti Al-Aini, seperti Ibnu Mulaqtin mensahihkannya. Mensahihkan hadis ini. Dan Allah alam yang meraji hadis ini juga hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Nah, namun tentang memulai majlis dengan hamdalah, ini banyak hadis yang lain, banyak dalil yang lain. Rasulullah SAW setiap kali naik mimbar untuk memberikan wejangan, memberikan tausiah, maka disebutkan di dalam banyak hadis, fahamidallaha wa athna alaih. Rasulullah SAW memuji Allah dan memuji Allah sebelum ceramah, ya, sebelum tausiah, setelah basmalah, kemudian hamdalah. Nah, setelah basmalah, kemudian hamdalah yang beliau ucapkan. Maka ini dalil bahwasanya memang dianjurkan untuk memulai majelis dengan hamdalah. Adapun hadis ini memang hadisnya dhaif. Nah, sekarang bagaimana dengan salawat? Salawat juga ada hadis yang mirip juga. Kullu kalamin la yubda'u fihi bihamdillahi wassalati alayya. Setiap perkataan yang tidak dimulai dengan hamdalah dan tidak dimulai dengan salawat kepadaku, fahuwa abtar mamhukun min kulli barakatin, maka itu akan terputus dan hilang keberkahannya. Hadis ini juga hadis yang dhaif. Dibahaskan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami. Ya, jadi ada tiga hadis yang mirip yang tentang memulai dengan basmalah, mulai dengan hamdalah, mulai dengan salawat. Tapi semuanya hadis-hadis yang dhaif. Walaupun demikian, tadi tentang basmalah sudah kita bahas, ada dalil lain yang mensahihkan, ada dalil lain yang menunjukkan bolehnya. Hamdalah juga. Kalau salawat bagaimana? Kalau salawat juga ada, ya, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu 'ala nabiyyin." Tidak ada suatu majlis yang di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah dan tidak ada salawat kepada Rasulullah. Illa kana 'alaihim tiratan, kecuali majlis tersebut pasti akan menjadi penyesalan. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Andaikan Allah mau, Allah akan adab orang-orangnya. Andaikan Allah mau, Allah akan ampuni orang-orangnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Ya, berarti hadisnya sahih. Hadis ini menunjukkan setiap majlis hendaknya ada zikir dan juga hendaknya ada salawat. Ini semua majelis, walaupun jenengan majelisnya majelis rapat kantor, walaupun majelis rapat RT, walaupun majelis arisan. Majelis itu artinya tempat orang duduk-duduk untuk suatu keperluan bersama. Majelis, ya. Apakah seminar, apakah workshop, apakah kuliah, ya. Apakah pengajian juga, atau yang lainnya, semua majelis usahakan ada zikir minimal assalamualaikum, itu paling minimal, gitu. Jangan sampai ada majelis, jenengan ikut majelis dari awal sampai akhir sama sekali enggak ada dzikir. Assalamualaikum enggak ada. Okay. Awal mulai langsung piye bro kabare? Nah, enggak ada salam, enggak ada apa, langsung piye bro. Terus isinya bercanda-bercanda sampai selesai enggak ada apa-apa, enggak ada nyebut nama Allah, enggak ada salam, enggak ada menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada hamdalah, enggak ada subhanallah. Maka ini kata Nabi akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Bisa jadi menjadi sebab Allah Ta'ala mengadab seseorang. Bahaya. Okay. Maka memulai majelis dengan salawat juga ada dalilnya. Ya, sehingga para ulama mengatakan dianjurkan untuk membuka majelis dengan basmalah, dengan hamdalah, dan dengan salawat. Ya, tentunya juga dengan mulai dengan salam. Ya, tentunya dengan salam juga. Ya, kalau kita urutkan, pertama baca basmalah dulu. Mulai forum, mulai majlis, pertama baca basmalah dulu. Karena ini tadi tuftatahu al-umur, untuk membuka. Sehingga kita mulai dengan yang paling pertama basmalah. Setelah itu salam. Assalamualaikum yang paling minimal. Kemudian setelah itu hamdalah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, minimal itu. Tidak harus innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, enggak harus itu. Kalau mau yang model panjang seperti itu boleh silakan, tapi yang paling minimal alhamdulillah. Kemudian setelah itu salawat. Salawat yang paling minimal, Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah cukup ya. Kalau ingin tambahkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim seterusnya silakan juga. Yang minimal tadi. Bismillah, assalamualaikum. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Falbada'atu takunu haqiqiyatan wa takunu idhafiyatan. Maka memulai sesuatu terkadang maksudnya di sini adalah secara hakiki dan terkadang juga secara idhofi. Tabada'a awwalan bi qawlihi bismillah. Dan memulai dengan hakiki adalah memulai dengan bismillah. Hakiki artinya beneran karena bismillah di awal. Hadhihi hakikiyatun, ini benar-benar hakiki. Tsumma tsana bilhamdi wa hadhihi bada'atun idhofiyatun. Kemudian setelah itu memulai dengan pujian kepada Allah dengan menyebut alhamdulillah, dan ini memulai secara idhofiyah karena dia yang kedua setelah bismillah. Berarti sebetulnya dia bukan memulai karena kedua, nah, tapi dia disebut memulai secara idhofi, ya, secara penyandaran karena masih dalam satu paket perkataan untuk memulai, ya. Bismillah, assalamualaikum, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini satu paket masih, satu paket kata-kata pembuka untuk memulai. Maka alhamdulillah juga masih disebut bada'ah, pembuka. Thumma shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma dakhala fil mawdu. Setelah itu salawat. Jadi bismillah, kemudian salam, kemudian alhamdulillah, kemudian salam. Baru masuk ke pembahasan. Ini adab dalam membuka majlis. Nah, jenengan silakan buktikan sendiri. Jadi kalau jenengan membuka majlis dengan menerapkan adab-adab ini, maka majlis itu akan lebih terkondisikan. Orang-orangnya ketika yang buka acara memulai dengan adab-adab ini, maka pesertanya akan lebih pekenduh, ya, akan lebih menjaga diri. Beda dengan kalau mulanya tanpa ini, gak pakai salam, gak pakai alhamdulillah, ya, nanti pasti akan mereka akan merasa bebas dengan mengatakan apa saja. Ya, ingin gojek, ya, ingin kibah, ingin ketawa terbahak-bahak, ingin bicara yang jorok-jorok, akan merasa bebas. Ya, tapi ketika jangan mulai forum apapun dengan ini, maka pesertanya biasanya lebih tenang, lebih terkondisikan, lebih siap untuk membahas, lebih malu, lebih berkewu, sehingga majelis kita menjadi majelis yang penuh keberkahan dan juga tujuannya tercapai. Nah, kalau majelis itu dari awal sudah ngawur-ngawuran, sudah merasa bebas melakukan apa saja, ya, ya ada kerusakan yang dibahas nggak rampung nanti. Ya, maka ini penting sekali ada adab dalam memulai majelis. Ya, sampai sini ada pertanyaan mungkin. Bagaimana hukum memulai majelis dengan membaca Al-Quran? Membaca ayat suci Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian tempat, sebagian acara. Ada memulai dengan membaca Al-Quran, kemudian nanti ada sari tilawah gitu. Ada yang membacakan artinya. Kalau kita melihat kepada praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, ini tidak pernah dilakukan. Tapi kalau kita melihat praktek para tabi'in atau tabi'ut tabi'in, sebagian mereka melakukan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Maka kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi, membuka majlis dengan membaca ayat Quran, ini hukum asalnya boleh-boleh saja, selama tidak menjadi kebiasaan. Ya, kadang-kadang boleh. Okay. Misalnya rapat RT, nah, dibuka dengan membaca ayat Quran, monggo nggak apa-apa. Misalnya walimah nikah, walimatul urus, ada membaca ayat Quran, monggo nggak apa-apa. Ya, karena sebagian tabi'in dan tabi'ut tabi'in melakukannya. Walaupun hendaknya jangan menjadi kebiasaan setiap majelis mulai dengan membaca Quran, karena Nabi nggak pernah ajarkan dan juga sahabat tidak pernah melakukan. Kemudian membacakan artinya juga nggak apa-apa. Ya, mungkin malah itu lebih bagus sehingga yang mendengar tidak hanya mendengar tapi juga bisa mentadaburi ayat yang dibacakan. Wallahu a'lam. Kemudian bolehkah membuka forum dengan salam sejahtera untuk kita semua atau namaste atau Om Swastiastu, apa itu ya, semacam itu. Maka hukumnya enggak boleh, karena ini adalah salamnya orang-orang non-muslim. Ya, tapi mengatakan mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka itu bagian dari kaum tersebut, maka dia bagian dari kaum tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, enggak boleh. Bahkan kita salam kepada orang non-muslim dengan assalamualaikum saja enggak boleh. Tapi mengatakan la tabda'u al-yahuda wa an-nasara bisalam. Jangan kalian mulai salam dengan assalamualaikum kepada orang Yahudi dengan dan orang Nasrani. Jangan mulai salam. Tapi kalau mereka yang salam duluan, mereka mengucapkan assalamualaikum, maka kita ucapkan wa alaikum. Kita ucapkan wa alaikum saja. Ya. Jadi salam saja, assalamualaikum kalian, apalagi namaste, ya, apalagi Om Swastiastu, kemudian salam sejahtera, ini lebih gak boleh lagi. Ya. Namun kalau audiensnya itu campur, ada muslim, ada non-muslim, maka ulama sepakat boleh kita assalamualaikum, kita niatkan kepada yang muslim saja kalau campur. Tapi gak perlu kita tambahkan salam sejahtera untuk kita semua atau namaste atau yang lainnya. Kita harus punya izzah, kita bangga sebagai orang muslim. Maka saya tampilkan, saya muslim, seperti itu. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.